langit ibu kota, pertemuan pertama kita. Semua yang ada di benakku tersubstitusikan dirimu. Di bawah langit ibu kota, ku temukan apa arti cinta. Sungguh tak bisa ku jelaskan, hanya bisa aku rasakan. Di bawah langit ibu kota, kau dan aku, hanya kau dan aku. Di bawah langit ibu kota, aku tetapkan janjiku. Di bawah langit ibu kota. Akhir pencarian cinta kita, rasa ini gak mungkin salah. Kan ku buktikan sampai kau tua. Di bawah langit ibu kota, kau dan aku, hanya kau dan aku. Ibu kota. Terima kasih.